Ayuhat tulab wal akhwat barakallahu fikum. Alhamdulillah dalam suasana malam hari ini, saat-saat tadi Allah turunkan rahmatnya berupa turunnya beberapa tetes air hujan yang insyaallah ta'ala memberikan rahmat bagi kita semuanya. Kemudian sebelum melanjutkan pelajaran kita, murojaah apa yang telah kita ambil, kita pelajari pertemuan yang lalu tentang perkara Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita segala sesuatu berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai, dan kami yakni Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atas dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yang menjelaskan terhadap segala perkara. Murojaahnya, pertanyaannya, Al-Imam Mujahid dan yang selainnya menafsirkan ayat ini, apa tafsir beliau? MDW 2 nomor terakhir berapa? Nomor terakhirnya MDW 2 18 atau 17? Nomor terakhir. MDW 2 nomor terakhir. Apa tafsirnya? Tibyan dan likulli syai' menurut Imam Mujahid dan yang selainnya. Mas Tato Ta? Berat. Kalau MDI memang masih berat. Takmili nomor. Takmili banyak. Masih 30-an kan? Nomor 19. Nomor 19. Baik. Apa tafsirnya? Wallahu a'lam langsung. Nomor 20. Apa tafsirnya? Al-Qur'an jelaskan dengan suatu. Nyatet enggak? Kalau enggak punya buku modulnya atau buku pegangannya, mukarornya, ya mencatat poin yang pentingnya. Catat enggak? Kelihatannya enggak nyatet. Nomor 7. Takmili nomor 7. Mana nomor 7? Ada? Ini yang enggak bisa gurunya ngajar atau muridnya enggak mau nyatet, yang ngikuti. Ada kedua kemungkinan toh, ini gurunya enggak bisa ngajar, enggak bisa nyampaikan, enggak bisa memberi materi. Atau muridnya yang enggak tahu apa cara mengambil faedah bagaimana, mana yang penting. Oke, edat nomor 10. Baik, 10. Bisa apa tafsirnya? Masya Allah, langsung menyerah gitu. Nomor 2. Edat nomor 2. Bisa? Masih ini ya. Apa tafsirnya? Sudah ada bukunya. Kalau nyatet, enggak nyatet. Kalau buku aja modulnya enggak dibaca. Atau belum bisa baca. Apa? Sepertinya enggak bisa. Kalau bisa itu langsung. Gagal berarti pematerinya yang enggak bisa nyampaikan kalau enggak bisa. Apa? Apa? Ulangi. Itu terjemahan ayat itu. Tibyan likulli syai'. Tafsir Mujahid kan ada toh. Mujahid wa ghairuh menafsirkan ayat ini apa tafsirnya. Ya. Gagal, pematerinya enggak bisa nyampaikan ini. Baik. TD nomor masih berapa? 7 atau sampai sini ya. Nomor 6. 6 lah, nomor 6. Apa? Tafsir Mujahid terhadap wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Namanya enggak ada. dulu saya tak bilang kan, kalau enggak ada orangnya, kalau orangnya 6, ya itulah nomor 6 terakhir, gitu loh. Pernah tak? Ya itulah. Udah enggak ada kok mau diapakan. Ya yang ada orangnya, nomor 6, yang menduduki sebagai nomor 6, gitu loh. Apa terjemahannya? Biar paham yang lain. Nah, Imam Mujahid menafsirkan ayat tersebut, segala sesuatu yang Allah perintahkan atau yang Allah larang, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, itu umum sifatnya. Sifatnya apa? Umum. Paham enggak? Yang lain itu kadang-kadang bisa enggak? Oh iya deh, gitu. Nah, ijrisu, barakallahu fikum. Mudah sebenarnya, sudah ada di modul, di mukarrar. Ya dah, qala Mujahid wa ghairuhu li kulli syai'in umiru bihi au nuhu anhu. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, Allah perintahkan dengannya atau yang Allah mereka itu Allah melarang mereka darinya, itu sudah diterangkan semuanya dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Baik. Siapa yang pandai berkisah? Sebutkan kisah ketika Syekh menjelaskan firman Allah fas'alu 'alan dzikri in kuntum la ta'lamun, ada kisahnya tentang seorang Nasoro dengan seorang yang alim. Kira-kira butuh dari mana ini? MDW 1. MDW 1. Bisa enggak bercerita? Nomor 5. Nomor 5. Mana nomor 5? Kisahnya apa ayat tersebut? Nasoro ngapain Nasoro? Sama seorang yang alim, min ulama'i sunnah. Nah, bisa bercerita? Kalau cerita kan mudah diingat, bahasanya bahasa antum sendiri. Bisa? Bisa enggak? Tak bisa. Baik. Edab nomor 13. 13. Nah, bercerita tentang Nasoro ketemu dengan orang alim ulama sunnah. Kata Al-Qur'an sudah ada penjelasannya semuanya. Coba bagaimana cara membuat roti, gitu kan? Ingat enggak? Teruskan kisah ini. Mana? Orangnya izin. Nomor berarti nomor 6. Acak aja, bolak-balik gitu. Nomor 6. Ada? Izin wa ada? Ada. Ah, nomor 6, cerita. Tinggal teruskan. Tadi katanya ada. Kok jadi enggak ada gimana? Baik, nomor 20. Ada kan? 20. Nah. Ada? Mana 20? Enggak ada juga. Itu enggak ada semua ini kok. Supaya semacam janjian atau gimana? Kemana ini? Yang enggak ada itu kemana? Pulang atau? Nomor terakhir? 30 atau 29? Enggak ada lagi. Kalau enggak ada, sudah enggak jadi tanya. Ini tanya enggak ada semua. Ada enggak nomor terakhirnya? Nah, ada. Bisa enggak bercerita? Aturan titip pasang diusulkan. Yang enggak ada itu hari ini nomor sekian-sekian itu enggak ada. SMTD nomor ini enggak ada. Tak milik, nomor ini enggak ada gitu. Di absen enggak saya tanya nomor tersebut. Perlu gitu enggak? Yang izin sakit atau izin pulang atau izin apa, itu kasih daftar sini, ini daftar yang enggak hadir malam ini misalnya. Gimana ceritanya si alim dan si Nasoro? Gak bisa. Gak bisa bercerita. Secara singkat dengan bahasa antum sendiri, maksudnya gak bisa nangkep cerita kemarin. Gak bisa. Siapa yang bisa ada? Nunjuk dan enggak bisa nak, dengan kesadaran sendiri, oh saya bisa gitu kan. Siapa yang bisa meneruskan kisahnya? Enggak ada. Ah, Hasan, barakallahu fikum. Lah gitu loh. Ha ananda, kalau cari gitu, ha ananda, ini aku. Gentle. Di sebuah toko. Cara buat, cara buatnya gimana? Terus dengan bahasa antum aja, bahasa sendiri. Ya, terus. Kepada apa saja kepada orang yang tahu ketika kita tidak tahu barakallahu fikum ijlisu yang berdiri ikut duduk masyaallah gitu ya kisah An-Nasoro dan si syekh atau alim yang dia memang akil paham terhadap ilmu ini sehingga jawabannya karena saya enggak tahu cara membuat roti tersebut, manggil ahlinya. Ahli dalam membuat roti ya, koki ahlinya. Ahli pertanian, kalau seandainya ditanya tentang pertanian, ya panggilkan insinyur pertanian. Atau petani yang memang biasa mengerjakan pekerjaannya. Barakallahu fikum. Kita teruskan. Qala Ibnu Rajab, ketika mensyarah ini, Ibnu Rajab mengatakan, wa qala ta'ala fi akhir surati Nisa, allati bayyana Allahu fiha katsiran min ahkamil amwali wal afdha'i Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat An-Nisa yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalamnya sekian banyak hukum-hukum harta benda dan masalah perkawinan. Surat An-Nisa, harta benda dibahas, perkawinan dibahas, masalah mahram-mahram dibahas, siapa yang boleh dinikahi dibahas dan seterusnya. Di sini cuma diambil syahid bagian yang terakhirnya untuk menerangkan bahwasanya memang sudah tercukupi keterangan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnahnya ini. Yaitu, yubayyinullahu lakum antadillu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan untuk kalian semuanya agar kalian tidak tersesat. Tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Boleh enggak dibaca gitu? Kalau ada qiraah yang lain ya boleh. Dan panjangkan apa? Syai'in alim sampai 5 harakat. Seperti mat wajib yang lain, ja'a, si'a. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perkara itu maha mengetahui. Kita lihat tafsirnya. Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Langsung syahidnya yang dibacakan saya di sini saja. Ayyubayyinu lakum ahkamahu allati tahtajunaha. Allah Subhanahu wa taala menerangkan untuk kalian hukum-hukum yang kalian butuh terhadap hukum-hukum tersebut. Wa yuwaddihuha wa yasrahuha lakum. Sama yubayyin, yuwaddih, yasrah, sama menerangkan. Untuk memperkuat ungkapan yubayyin di ungkapan di belakangnya yuwaddihuha wa yasrahuha lakum. Fadlan minhu wa ihsana. Bentuk penerangan ini karena Allah itu memiliki keutamaan atas kalian dan kebaikan Allah kepada kalian. Tujuannya likaitah taju bibayanihi. Kalian semuanya agar bisa mengambil petunjuk atau mendapat petunjuk dengan keterangan-keterangan itu. Wa ta'malu bi ahkamihi. Kalian mengamalkan hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum perceraian, hukum-hukum waris dan seterusnya. Wali'alla tadhilu ani siratil mustaqim. Dan agar kalian tidak tersesat dari jalan yang lurus. Selama manusia kaum ingin berpegang teguh dengan Al-Quran, maka tidak akan tersesat dari jalan yang lurus. Bisa babi jahlikum wa adami ilmikum. Seorang bisa tersesat karena sebabnya kebodohan dan tidak mengetahui ilmu. Tidak mau belajar. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap segala sesuatu. Ai alimun bil ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang tidak nampak ghaib bagi kita dan yang nampak bisa dilihat, bisa diindra, bisa dirasa. Ghaib termasuk alamnya jin. Allah Maha mengetahui. Wal umurul madhiyatu wal mustaqbalah. Allah mengetahui pula perkara yang telah berlalu dan yang akan datang. Peristiwa peristiwa yang telah lalu, peristiwa yang akan datang, Allah Maha mengetahui. Wa ya'lamu hajatakum ila bayanihi wa ta'limihi. Dan Allah mengetahui kebutuhan kalian agar kalian memperoleh penjelasan dan memperoleh pengajaran ilmu ini. Kapan manusia butuh? Allah Maha mengetahui. Manusia butuh terangkan hukum-hukum ini, hukum-hukum itu. Wa yu'allimukum min ilmihi alladhi yanfa'ukum 'ala dawam. Maka Allah ajari kalian dari ilmunya yang bermanfaat untuk selama-lamanya. Ad-dawam, ilmu agama bermanfaat selama-lamanya. Sehingga rugi yang tidak belajar semenjak kecil sampai meninggalnya. Kesempatan untuk kita semuanya selama kesempatan ada dari majari ada untuk kita belajar ilmu agama ini. Fi jami'il asminati wal amkinah, di segala waktu dan tempat. Waktu itu di mana saja, tempatnya di mana saja dibutuhkan ilmu agama selama-lamanya. Baik, ta'liq Syekh, ta'liqnya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Suratun Nisa'i kama qala al-mu'allifu yubayyinu atau bayyana. Bayyana Allahu fiha katsiran min al-ahkami wal amwali wal adha'i. Dalam surat An-Nisa sebagaimana perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menerangkan padanya sekian banyak hukum-hukum harta benda dan hukum-hukum perkawinan. Fiha ayatu tahrimi wa tahlili lima yahilu minal abdo'i. Di dalamnya diterangkan hukum orang-orang yang tidak diperbolehkan, haram untuk dinikahi, dan yang halal. Jadi surat An-Nisa ayat ke-23. Allah mengatakan, hurimat alaikum ummahatukum. Allah mengharapkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Enggak boleh menikahi ibu-ibunya sendiri. Biar sekilas mengetahui masalah global saja. Karena di pembahasan fikih ini lebih panjang. Biar enggak terlewatkan, ada ayat, kita baca kelengkapannya. Baik, yang pertama adalah ibu-ibu kalian, ummahatukum. Wa banatukum, yang kedua, anak-anak perempuan kalian. Baik secara langsung, anak nasab atau anak susuan. Kebetulan istri kita sedang menyusui anak kecil, kemudian ada yang lainnya yang ikut. Sehingga itu menjadi anak susu kita, tidak boleh kita nikahi. Wa akhwatukum, saudari-saudari perempuan kalian, saudara sekandung atau saudara seayah, enggak boleh kita nikahi, haram. Beberapa hari ketiga, keempat, wa ammatukum, bibi-bibi kalian, bibi dari pihak ayah atau pihak ibu, enggak boleh. Wa khalatukum, kalau ammah itu bibi dari pihak ayah. Wa khalatukum, bibi dari pihak ibu. Wa banatul akh, keponakan. Keponakan perempuan, anak dari saudara laki-laki kita. Punya anak perempuan, enggak boleh, haram. Mahram kita karena dia. Wa banatul ukhti. Berikutnya adalah anak perempuan, saudari perempuan. Wa ummahatukum allati ardo'nakum. Kalian enggak boleh menikahi juga ibu-ibu susu kalian. Laki-laki ini ya khitabnya. Orang laki-laki enggak boleh menikahi seorang perempuan yang telah menyusui kalian. Wa akhwatukum minar rodo'ah, saudara perempuan sama-sama nyusu, saudara sepersusuan. Waktunya bersamaan, seorang laki-laki A dengan perempuan B, masih bayi dua-duanya, nyusu pada satu ibu. Nah, itu dari saudara sesusuan. Gak boleh saling menikah. Wa ummahatu nisaikum, mertua. Ibu mertua. Gak boleh. Warabaikum alati fi hujurikum. Bahasa umumnya itu anak tiri, anak bawaan istri yang ada dalam asuhan kalian. Walaupun kata hujurikum di sini nanti, walaupun nanti belum jadi yang dibawa oleh kalian dalam asuhan kalian, termasuk kita pikir penjelasannya di sana atau di tafsirnya. Baik, yang mana anak tiri tadi selama penjelasannya, alati fi hujurkum minisaikum alati dakhaltum bihinna, yang kalian sudah menikahi seorang perempuan, perempuan tadi adalah janda, anak perempuan, kalian sudah dukul pada ibunya itu. Enggak usah dirinci ya, dukul maksudnya apa. Melebar nanti malah. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau kalian belum dukul pada ibunya, boleh menikahi anaknya. kalau belum dukhul. Berikutnya wa halailu abnaikum alladzina min asnabikum. Saya lupa mana halail ini. Allah musta'an. Oke, di loncati. Wa antajma'u baina al-ukhtaini ila ma qad salaf. Jika kalian diharamkan menikahi dua perempuan bersaudari, kakak adiknya dalam waktu yang bersamaan. Menikahi kakaknya juga menikahi adiknya. Atau memang kembar, dinikahi dua-duanya. Dalam waktu yang bersamaan. Lain halnya kalau sudah dicerai satu, atau sudah mati satu, lain. Sudah mati, kemudian nikahi satunya. Ini kalau bersamaan, tidak boleh. Yang mengumpulkan dua perempuan bersaudara, dinikahi dalam satu waktu. Kecuali waktu dulu, jahiliyah, tidak tahu hukum agama. Ilama qad salaf, kecuali waktu yang dulu. Baik, itu di antara bentuk-bentuk kemahraman yang kita harus mengenalnya, enggak boleh kita menikah dengan mereka-mereka yang Allah sebutkan ini. Baik. Berikutnya wal amwal hadis wal harat. Dalam surah An-Nisa juga menerangkan masalah harta benda. Maka ceritakan, enggak ada dosa bagimu untuk bercerita masalah harta benda selama kalian mengambil dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Amwalal ahya, harta bendanya orang-orang yang masih hidup. Yang berbicara dengan dalil, bagaimana cara mengurusnya. Wa amwal amwat, harta benda milik orang yang sudah meninggal dunia, sebagai warisan, bagaimana cara mengaturnya. Wa amwalal uqala, harta bendanya orang-orang yang akil, yang sudah pandai mengurus harta benda sendiri. Sudah ada penjelasan dalam Al-Quran. Wa amwal sufaha, harta benda orang-orang yang masih di bawah umur, yang belum balig, perlu diurus oleh wali-walinya. Misalkan anak yatim yang belum mencapai usia balig, belum bisa mengurusi harta bendanya, ada penjelasannya, walinya yang mengurusinya. Kuluha mawjudatun fil finnisa, seluruh penjelasan ini rinciannya ada dalam surat An-Nisa. Wahada min fikhi tafsir alladhi la ya'lamuhu katsirun minan nas. Inilah termasuk pemahaman tafsir atau fikihnya tafsir yang sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Dan masalah harta benda, perkawinan, banyak orang yang tidak mengetahui karena tidak mau membuka Al-Qur'an, tidak mau mempelajarinya. Katsirun minan nas ya yufassiru surata wa la ya'rifu maqza surah wa ma'naha wa majma'aha. Banyak orang menafsirkan surah An-Nisa ini, tapi gak tahu tujuan surah ini untuk menjelaskan masalah apa, maknanya apa, terkumpul padanya masalah-masalah apa saja, gak tahu. Wa malali jam'a fiha, dan terkumpul padanya masalah apa saja di surah An-Nisa ini. Wa hadha min fikhin azim fi tafsir yang bagi lil insani alla yuhmiluh. Inilah fikih yang agung, pemahaman yang besar dari masalah kitab tafsir, yang seujianya seorang tidak menyepelekan ilmu tafsir tersebut. Karena kalau membaca saja, kemudian tidak mempelajari tafsirnya, ya kurang. Maka perlu pelajaran tafsir. Baik. Untuk percepat, karena masih sangat panjang bahasanya. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, menerangkan hadis, pembahasan kita masalah hadis, masalah zuhud wal wara' ya. Karena sangat panjangnya. Wa qala ta'ala wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullah alaihi wa qad fasala lakum ma harama alaikum illa ma turittum ilaihi. Suratul An'am 119. kenapa kalian tidak mau makan dari sesuatu yang disebut nama Allah? Dan sungguh Allah telah merinci, memberikan penjelasan mana-mana yang haram atas kalian, kecuali kalau kalian terpaksa padanya. Ini masalah makanan. Masalah makan sudah dirinci, yang haram yang mana, yang halal yang mana. Ini sebagian kita tinggalkan tafsirnya ya, tidak semuanya untuk kita buka. Bisa dilihat juga Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikum al-maitatu. Rinciannya di situ. Al-Maidah ayat yang ketiga, masalah makanan. Diharapkan untuk kalian apa? Bangkai. Wadam, darah. Darah dimaksud darah apa ini? Ketika menyembelih, darahnya itulah, enggak boleh. Haram untuk dimakan. Bahasa umumnya itu didih. Ya, didih itu enggak boleh. Menyembelih, ditadai bawahnya, ditampung, kemudian diendapkan. Biarkan saja, ini kan mengendap sendiri. Kemudian digoreng katanya. Nah, itu enggak boleh. Yang ketiga, walahmul khinzir. Daging bab 1. Kalau daging bab 2 boleh enggak? Istilah saja, bab 1 itu babi gitu loh. Wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun sapi besar gemuk, tapi nyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nyebutnya nama Al-Lata atau nama punden atau nama kuburan, nama wali, ya. Haram dimakan. Wal munkhaniqah, yang tercekik, entah pakai tali, dicekik pakai tali, atau dimasukkan kepalanya itu ke lubang yang sempit sehingga enggak bisa keluar, ditarik dipaksa akhirnya mati. Dan yang semisalnya. Haram untuk dimakan. Wal mauqudah, yang dipukul atau yang kena reruntuhan. Ada tembok sudah, memang sudah mulai apa, miring, ngembalakan kambing di dekatnya situ, roboh temboknya, mati hewannya, haram untuk dimakan. Ya, walam tarot dia, yang jatuh dari tempat yang tinggi, ngembalanya daerah gunung, dekat jurang-jurang, lagi makan rumput yang hijau-hijau, ternyata sudah miring betul lokasinya itu. Nah, jatuh ke bawah. Di bawah ada sungai atau ada bebatuan. Mati karena tingginya tempat, jatuh, mati. Haram juga. Wanatihah, yang ditanduk oleh hewan yang lain. Hewan lain punya tanduk kuat. Adu ayam, ayamnya ada tanduknya misalnya. Nah, nanduk ayam satunya, langsung mati. Sayang nih jago, harganya mahal. Nah, haram. Ditanduk. Oh iya, atau gagak ya, burung gagak punya tanduk enggak? Nah, turun ke bawah, menanduk ayam yang kamu sayangi. Juga haram. Wa ma'akala sabuk, yang dimakan oleh binatang buas. Disambar, dimakan oleh binatang buas. Entah bentuknya itu harimau atau apa, menerkam hewan-hewan kecil. Nah, iya. Ilama dakaitum, kecuali dari itu semuanya kalian sempat memegang, masih hidup, kalian sembelih. Nah, jatuh di tempat tinggi ini belum mati, masih hidup dia. Nah, langsung disembelih. Nah, ilama dakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih dalam keadaan masih hidup. Bukan sudah mati kok disembelih, bukan. Masih hidup, kalian sempat menyembelihnya dan baca nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa, halal. Kalau selama kalian pegang sudah mati, walaupun disembelih baca bismillah ya tetap apa? Tetap halal. Ya tetap haram. Harus tahu loh ya. Saya terangkan yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang haram-haramnya. Aslinya ayam kalau disembelih baca basmalah, bukan curian ayamnya, punya sendiri ya halal. Tapi kalau lain halnya, kalau diterkam oleh kucing, kucingnya ganas, merekam, langsung mati. Terus disembelih. Yang sembelih kucingnya atau ayamnya? kucing yang disembelih, yang disembelih juga sama-sama haramnya. Tapi kalau ayam tadi sempat kamu sembelih dalam keadaan masih hidup, mengalir darahnya, itulah yang halal. Bisa dipaham enggak ini? Nah, baik. Nah, dibaca ulang. Kalau belum bisa menerjemahkan dia, dibaca terjemahannya. Rincian-rincian yang Allah terangkan tentang hewan-hewan yang Allah haramkan itu yang bagaimana. Yang asalnya adalah halal, berubah jadi haram karena keadaan ini tadi. Baik. Orang muarah pas bawa palu, dipukul ayamnya. Jadi langsung mati, ya sudah, haram. Baik. Itu beberapa jenis hewan yang asalnya halal menjadi haram. Baik. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu yudhillu qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ingin menyesatkan sebuah kaum setelah Allah beri petunjuk mereka itu sampai jelas bagi mereka apa-apa yang semestinya mereka tinggalkan dari perkara yang haram. Yattaqun, bertakwa, yang baik diambil, yang haram ditinggalkan. Allah enggak ingin menyesatkan mereka semuanya sampai orang itu, Allah tidak ingin menyesatkan sebuah kaum setelah diberi petunjuk, sehingga kaum itu mau meninggalkan yang haram-haram. Kalau menerjang, akhirnya sesat. Yang haram malah diambil, dilakukan. Ya tersesat akhirnya. Dari jalan Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengetahui petunjuk. Baik, wa wakala bayana ma askala min tanzila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah serahkan, Allah wakilkan penjelasan masalah yang muskil, masalah yang masih sulit belum dipahami oleh manusia dari keterangan Al-Qur'an ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang belum paham, nah, maka Rasul datang untuk menjelaskannya di dalam sunnah-sunnahnya. Kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nusila ilaihim mala'allahum yatafakkarun. An-Nahl ayat 44. Kami turunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikr, yakni Al-Qur'an ini, nama lain Al-Qur'an adz-dzikr, agar engkau terangkan untuk manusia apa-apa yang diturunkan atas mereka ini Al-Qur'an. Mudah-mudahan mereka berpikir. Wa ma qubida an-nabiy sallam hatta akmalahu wa li'atihi ad-din. Dan tidaklah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah sudah menyempurnakan untuk lahu, untuk Nabi Muhammad, wali umatihi, dan untuk umatnya agama Islam ini. Rasulullah wafat berarti sudah sempurna, enggak butuh penjelasan yang lainnya lagi. Sudah sempurna, tinggal kita mempelajarinya. Jadi enggak ada bid'ah ya dengan ini. Enggak perlu diadakan yang lainnya. Enggak ada bid'ah dalam Islam. Al-fid'ah fid-din, enggak boleh. Kalau dalam urusan dunia lain lagi. Zaman dulu mungkin enggak ada sistem setek seperti saat ini. Nah, itu bukan bid'ah menurut agama. Dibedakan. Umuruddin wa umuruddunya dibedakan. Bid'ah dalam hal agama enggak boleh, bid'ah dalam hal din, dalam dunia dibolehkan, dalam agama tidak dibolehkan. Walihada angzal alaihi bi Arafah qabla mautihi bi mudah yasirah. Oleh karena itu turun di hari Arafah ketika haji sebelum wafatnya Rasulullah, waktu yang sebentar saja. Karena telah musim haji itu Rasulullah enggak lama meninggal. Ayat yang ada dalam surat Al-Maidah ayat ini, ayat 3 ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.